Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sebenarnya pertemuan kita tinggal malam hari ini, karena pertemuan yang terakhir hanya sekedar khulasah, kesimpulan. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di pembahasan terakhir hanya menyebutkan khulasah, sebuah kesimpulan. Adapun inti materi tinggal malam hari ini. Dan mohon sama-sama maklum karena apa yang kita rencanakan dipercepat, kemudian ada ujian, selalu saja ada uzur, kan begitu. Jadi harap sama-sama maklum, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama. Mohon, masih ingat ya, pada pertemuan pertama saya sampaikan bahwasanya pelajaran malam hari, yaitu fikih praktis ini, harap sama-sama maklum kalau suatu saat libur atau diundur. Cuma itu saja syarat dari saya, tidak ada yang lain. Tayyib, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sujudus suhud alal ma'mum. Di situ tertulis ya, sujudus suhud, ada tambahan dal yang benar, sujudus sahwi alal ma'mum. Dalnya dihilangkan, lingkari saja. Halaman 14 sekarang kan. Sujudus sahwi alal ma'mum. Dalnya dihilangkan. Jadi sekarang pembahasan kita adalah sujud sahwi terkait dengan makmum. Jadi lebih khusus lagi dalam sholat berjamaah. Qala idza sahal imamu wajaba 'alal ma'mumi mutaba'atuhu fi sujudi sahwi. Jika imam lupa, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Bisa dipahami? Nah, sebenarnya yang lupa imam, tapi karena kita makmum harus mengikuti dalam sujud sahwi. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditunjuk, diangkat hanyalah untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Ila an qal, sampai Nabi mengatakan, wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, maka kalian pun harus sujud. Lafaz hadis ini umum sehingga mencakup sujud di dalam salat ataupun sujud sahwi. Qala muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qalun sajadal imamu lissahwi qabla salam au ba'dahu. Dan sama, tidak ada bedanya, imam sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Fayajibu alal ma'mum mutaba'atuhu, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Bisa difahami? Makmum harus ikut imam ketika sujud sahwi, dan tidak dibedakan antara sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Makmum harus ikut imam. Illa, kecuali, an yakuna masbukan, kecuali makmum itu masbuk. Ay qad fatahu ba'dus shalah, artinya ada beberapa bagian salat yang terlewatkan. Fa innahu la yutabi'u fi sujudi ba'dahu, maka makmum tidak mengikuti sujud sahwi setelah salam. Lita'adzuri dzalika, karena yang seperti itu ta'adzur, enggak mungkin. Idzil masbuku la yumkinu an yusallima ma'a imamihi, karena orang yang masbuk tidak mungkin salam bersamaan dengan imam. Wa ala hadza fayaqdi ma fatahu, berdasarkan hal ini maka dia mengqadha apa yang terlewatkan. Wa yusallim, kemudian dia salam. Tsumma yasjudu lisahwi, kemudian sujud sahwi. Wa yusallim, lalu dia salam. Mitsalu dzalik, contohnya, rajulun. Nah, jadi barakallahu fikum, Sujud sahwi kan ada dua keadaan ya. Sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam atau sesudah salam. Kalau makmum mengikuti imam dari awal, dia harus mengikuti imam dalam hal sujud sahwi sebelum atau sesudahnya. Adapun orang yang masbuk, dia mengikuti imam jika sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau sesudah salam sujud sahwinya, dia harus ikut apa enggak? Enggak bisa ikut, karena sekarang sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kalau dia harus ikut imam, maka dia pun harus ikut salam. Ini enggak mungkin, ta'adzur namanya, tidak mungkin. Kata beliau, contohnya, rajulun dakhala ma'al imami fir raka'atil akhirah. Seseorang masuk salat bersama imam di rakaat terakhir. Wa kana 'alal imam sujudu sahwin ba'da salam. Sementara imam harus sujud sahwi setelah salam. Fa idza sallama al-imamu, jika imam salam, falyakum hadzal masbuk. Maka orang yang masbuk ini hendaknya berdiri. Liqadha'i ma fatahu, untuk mengganti bagian salat yang terlewatkan. Wala yasjudu ma'al imam, dan dia tidak sujud sahwi bersama imam. Fa idza atamma ma fatahu, jika dia telah sempurnakan bagian salat yang tertinggal. Wa sallama, kemudian salam. Sajada ba'da salam, maka dia sujud sahwi setelah salam. Bisa digambarkan, bisa dipahami enggak? Kalau perlu ngambil hakim sebagai contoh lagi. Perlu enggak? Perlu. Perlu. Berarti Bang Hakim maju. Imamnya? Pilih imam antum, ya. Salah satu lagi. Hah? Pilih. Iya, pilih. Siapa? Amin. Muhammad Amin. Mana Muhammad Amin? Enggak ada. Antum pilihnya enggak ada itu. Martopo? Hah? Ya, Martopo sih. Abdul Munzir. Martopo yang jadi imam. Antum ngapain berdiri di sini, Kim? Nah. Imam. Duduk. Semuanya duduk sekarang. Tasyahud akhir. Ini salat maghrib, sudah salat maghrib. Martopo tadi lupa, dia harus sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, hakim masbuk ini ya. Ingat, hakim masbuk ini. Hakim ikut imam enggak? Ikut. Sekarang antum sujud sahwi. Sujud sahwi, antum harus ikut. Ini padahal masbuk ini. Paham? Dua kali sujud sahwi sudah. Terus lanjutkan. Sahwi. Terus duduk, antum kan salam. Salam. Hakim melanjutkan. Nanti sujud sahwi enggak? Tidak perlu, sudah sujud sahwi tadi kan bersama makmum. Karena bersama imam, karena yang lupa siapa? Imam. Tapi dalam satu kondisi, ada beberapa keadaan yang sudah kita lewati, martopo sujud sahwi tapi dilakukan setelah salam. Sekarang antum salam tasyahud akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sujud sahwi. Hakim ikut enggak? Enggak. Tapi hakim apa yang dilakukan? Berdiri melanjutkan. Berdiri, Kim. Berdiri, kembali ke tempat duduk. Berdiri melanjutkan. Bisa dipahami enggak? Qala wa idza sahal ma'mumu dunal imam. Sekarang yang lupa makmumnya. Mafhum? Perpindahan pembahasan sekarang ya. Pembahasan kita berpindah. Wa idza sahal ma'mum dunal imam. Jika makmum yang lupa, imamnya tidak. Sekarang makmum yang lupa. Walam yafut syai'un minas shalah. Tetapi tidak ada satupun bagian yang sholat yang terlewatkan. Fala sujuda alaihi. Maka tidak ada sujud sahwi bagi dia. Faham gak? Pernah gak merasakan kadang-kadang, seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu, makmum, enaknya makmum kan begitu, lupa ini rakaat kedua apa ketiga. Tapi karena kita punya imam, ikut imam saja. Kan begitu. Kadang-kadang kita juga lupa melakukan gerakan. Tapi karena di depan kita melakukan gerakan itu, akhirnya kita ikut juga. Padahal kita sudah lupa. Mafhum? Nah, dalam rangkaian seperti itu ada atau tidak bagian sholat yang terlewatkan? Tidak, karena kita ikut gerakan terus kan? Padahal kita tadi dalam keadaan lupa, dalam keadaan ragu. Tergambar? Kalau yang pernah merasakannya insya Allah tergambar. Apalagi yang sering melakukannya, lebih tergambar lagi. Bisa dipahami nih? Maka fala sujuda alaih. Dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Li'anna sujudahu yu'addi ilal ikhtilafi alal imam. Karena kalau makmumnya sujud sahwi, ini mengharuskan dia menyelisihi imam. Imamnya enggak sujud sahwi, dia sujud sahwi sendirian gitu. Ngapain? Lupa tadi. Lupa. Qala wahtilal mutaba'atihi, dan ini akan menyebabkan tidak sempurnanya mutabah kepada imam. Wali anna sahabata radhiyallahu anhum taraku at-tashahhud al-awwal hina nasiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alasan berikutnya karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka meninggalkan tasyahud awal ketika Nabi Muhammad alaihi salam lupa bangkit bersama dengan Nabi. Walam yajlisu li tasyahud, tetapi mereka tidak duduk untuk tasyahud. Kenapa? Mura'atan lil mutaba'ah wa adamil ikhtilaf alaih. Ini untuk mengikuti imam dan tidak menyelisihi imam. Karena ketika Nabi lupa tasyahud awal dari rakaat kedua langsung bangkit ke rakaat ketiga, sudah bangkit ke atas, para sahabat ikut naik ke atas, bangkit berdiri untuk tidak menyelisihi imam. Qala fa in fatahu syai'un minas salati fasaha ma'a imamihi aw fi ma qadahu ba'dahu lam yaskut anhu sujud. Jika dia, jazakallahu khair, jika terlewatkan darinya beberapa bagian salat, lalu dia lupa bersama imam, dia makmum, atau dalam hal yang menjadi qadanya setelah dia, lam yaskut anhu sujud, maka sujud sahwi tidak gugur, dia harus sujud sahwi. Fayasjudu lis-sahwi idza qadha qabla salam, maka dia sujud sahwi jika telah mengqadha sebelum salam, au ba'dahu atau setelah salam, hasbat tafsilis sabik, sesuai dengan perincian yang telah kita lewati tadi. Sekarang contohnya, misalu dalik, ini yang keluar besok. Ma'mumun nasiya an yakula subhana rabbiyal azim fir ruku. Ada seorang makmum lupa membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Walam yafuthu syai'un minas shalah. Tetapi tidak ada satupun rakaat yang terlewatkan. Fala sujuda alaih, maka tidak ada sujud bagi dia. Fa in fatathu raka'atun aw akthar qadhaha thumma sajada lis-sahwi qabla salam. Jika dia tertinggal satu rakaat atau lebih, maka dia mengqadhanya. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kita panggil lagi Bang Hakim. Silakan Bang Hakim. Sama Martopo juga. Makanya daripada capek lebih bagus duduk di sini. Duduk duluan anak. Bagus. Anak singkat. Ada imam, ada makmum. Mafhum. Saya imam sekarang, antum semua makmum. Salah seorang di antara antum makmum, katakan Ustaz Syihab. Ustaz Syihab ikut ana dari takbiratul ihram. Mafhum enggak? Ikut dari sama ana dari takbiratul ihram. Di dalam salat ada satu bagian salat yang terlupakan oleh Ustaz Syihab. Mafhum? Kalau rukun yang dilupakan, apa yang harus dilakukan saat siap nanti? Mengganti rakaat kan? Karena rukun, barang siapa meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah. Kalaupun lupa, dia harus menggantinya satu rakaat. Mafhum sampai di sini. Dan saat siap baru sujud sahwi. Sekarang yang dilupakan saat siap, adalah kewajiban sholat, bukan rukun, tetapi kewajiban sholat. Seperti doa subhana rabbiyal azim itu hukumnya wajib, walaupun sekali, yang wajib itu sekali subhana rabbiyal azim, wajibnya sekali bertasbih. Saya siap lupa, wajib atau tidak membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk? Wajib. Tapi karena Ustadz Shihab ikut dari ana, ikut ana dari awal, maka Ustadz Shihab sujud sahwi atau tidak? Tidak. Padahal ada kewajiban yang terlupakan. Kenapa tidak ada sujud sahwi bagi Ustadz Shihab? Untuk mewujudkan mutaba'atul imam. Mafhum? Sekarang Ustadz Shihab masbuk. Ustadz Shihab masbuk. Ketika Ustadz Shihab masbuk ini, ada satu hal yang, satu kewajiban sholat yang terlupakan. Katakan Ustadz Shihab tertinggal satu rakaat. Paham sampai di sini? Ustadz Shihab masbuk, kurang satu rakaat, saya imam. Di dalam sholatnya Ustadz Shihab lupa satu kewajiban sholat. Ini kan mengurangi kewajiban namanya. Ustadz Shihab harus mengqadha atau tidak? Mengqadha atau tidak? Masbuk satu loh, kurang satu loh. Mengqadha apa tidak? Mengqadha, kurang satu kok. Masa tidak mengqadha? Mengqadha, bangkit melanjutkan rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir. Pertanyaan berikutnya, tadi di dalam sholat adakah kewajiban yang dilupakan Ustaz Shihab dalam kasus tadi? Ada. Maka Ustaz Shihab sujud sahwi atau tidak nanti? Sujud sahwi. Karena alasan tadi, penghalang tadi tidak berlaku. Tadi Ustaz Shihab dalam kasus pertama tidak sujud sahwi karena demi mengikuti imam. Tetapi dalam kasus kedua, penghalang ini ada atau tidak? Tidak ada. Karena Ustaz Shihab sudah berdiri sendiri, imam sudah selesai. Ustaz Shihab tidak wajib mengikuti imam lagi karena imam sudah salam. Bisa dipahami enggak? Mafhum? Martabat sudah dipahami? Coba sekarang praktekkan. Terserah gimana cara praktekin. Kata Martabat sah-sah nih. Enggak apa. Ini tasyahud akhir sekarang. Tasyahud akhir. Hakim dari awal ikut martabat atau di samping kanannya sudah? Makmumnya cuma satu. Ini kasus pertama, ya. Kasus pertama. Aduh dikit bang, terus tempel kan. Martabat imam, hakim makmum, dari awal ikut, dari takbiratul ihram sama-sama safar. Di dalam sholatnya tadi ketika hakim menjadi makmum, hakim melupakan satu kewajiban sholat. Mafhum? Satu kewajiban sholat, ada yang terlupa, entah kewajiban itu apa, yang jelas ada kewajiban yang terlupakan. Ketika martopo salam, hakim ikut salam atau tidak? Sujud sahwi? Tidak. Padahal ada kewajiban yang ditinggalkan. Kemarin kan kita pelajari bahwa sujud sahwi diantara sebabnya itu meninggalkan kewajiban kan begitu, mengurangi, mengurangi. Sekarang di sini hakim seharusnya sujud sahwi, tapi karena sebagai makmum dia harus ikut imam, sujud sahwi atau tidak sekali lagi? Tidak sujud sahwi. Martopo salam sekarang. Antum ikut salam? Ya ikut salam. Begitu. Sudah selesai. Ini kasus pertama. Sama dengan Ustaz Shihab pada kasus pertama. Ustaz Shihab memang sering bikin kasus. Sekarang kasus kedua. Hakim masbuk. Sudah sama-sama tasyahud akhir, enggak apa-apa. Hakim masbuk ini sholat maghrib. Hakim masuk pada rakaat kedua. Berarti ada berapa rakaat yang tertinggal? Satu. Antum masbuk pokoknya ya. Masbuk tertinggal satu rakaat. Martopo? Tidak tertinggal loh. Imam kok tertinggal ya, gak mungkin. Yang masbuk itu pada makmum, imam gak mungkin masbuk. Iya kan, betul kan? Imam sempurna, hakim tertinggal satu rakaat. Rakaat keberapa yang tertinggal? Rakaat berapa yang tertinggal tadi? Pertama. Pada rakaat ketiga, ingat, pada rakaat ketiga hakim meninggalkan satu bentuk kewajiban. Satu bentuk kewajiban. Sekarang meninggalkan satu bentuk kewajiban di dalam sholat termasuk sebab sujud sahwi atau tidak? Termasuk. Sekarang martopo salam. Hakim salam atau tidak? Hah? Imam kok gak diikuti? Salam apa enggak? Jangan bingung. Salam atau tidak? Apa yang antum lakukan? Berdiri, sekarang berdiri. Ini untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal tadi, ya? Paham? Sudah terus ruku, cepat aja ruku. Iktidal. Sujud. Enggak apa-apa pahala insyaallah. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Duduk sekarang. Sujud sahwi apa enggak? Kenapa dibedakan antara yang pertama dan yang kedua? Karena sudah sholat sendiri. Sudah tidak wajib mengikuti imam. Sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Sudah baca tasawuf akhir? Jangan bohong, sudah atau belum? Belum kok bilang sudah. Anggap saja sudah. Sekarang sujud sahwi. Mujadid. Tenang mujadid. Oke. Setelah itu salam. Bisa dipahami? Bisa. Jazakallah khair. Daripada jadi contoh, duduk di sini aja. Taib. Qala mithalun akhar, contoh yang lain terakhir ini untuk malam ini. Ma'mumun yusalli dhuhra ma'a imamihi. Falamma qama al-imamu ila ar-rabi'ati jalasa al-ma'mum dhannan minhu anna hadhihi hiya rak'atul akhirah. Falamma 'alima anna al-imama qa'imun qama. Fa in kana lam yafuthu shay'un min as-salati fala sujuda 'alayh. Wa in kana qad fatathu rak'atun fa akthar qadaha wa sallam thumma sajada lis-sahwi wa sallam. Seorang makmum salat zuhur bersama imamnya. Ketika imam bangkit berdiri ke rakaat yang keempat, makmumnya duduk menyangka adalah rakaat terakhir. Falamma, ketika makmum sadar bahwa imam bangkit, dia ikut bangkit. Paham kisahnya? Salat zuhur. Makmum salat zuhur, ana salat zuhur. Jadi imam. Setelah sujud terakhir pada rakaat ketiga, saya kan bangkit berdiri ke rakaat keberapa ini? Keempat. Nah, Ustaz Shihab malah duduk tasyahud gini. Sering banyak kasus Ustaz Shihab ini. Kasus fikih ya. Yang lainnya bangkit berdiri, imam bangkit berdiri, Ustaz Shihab masih gini. Lupa kan? Ini rakaat terakhir. Lihat imam berdiri, akhirnya ikut berdiri. Bisa dipahami? Bisa. Lupa atau tidak Ustaz Shihab dalam hal ini? Lupa. Tapi karena ikut imam, ya akhirnya ikut imam. Sekarang ditafsil, dirinci. Fa in kana lam yafuthu syai'un minas shalah, kalau tidak ada rakaat yang terlewatkan, fala sujuda alai. Sujud sahwi apa enggak? Enggak. Ustaz Syihab pas duduknya di belakang ana, dari takbiratul ihram ikut terus. Tapi ada kasus seperti ini kejadian. Saya bangkit keempat, Ustaz Syihab malah duduk pengen tasyahud akhir. Setelah sadar, oh ya ikut bangkit berdiri. Gitu. Pakai tongkat. Dalam hal ini ketika ana salam, Ustaz Syihab ikut salam atau sujud sahwi? Kasus pertama. Ikut salam apa sujud sahwi? Ikut salam, enggak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena harus mengikuti imam, tidak boleh menyelisihi imam. Wa in kana qad fatat huraqatun fa akthar, tapi kalau Ustaz Syihab ini terlewatkan satu rakaat atau lebih, masbuk satu rakaat atau dua rakaat, qadha, maka Ustaz Syihab mengqadha rakaat yang tertinggal tadi. Wa salam, kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa tadi kan. Seharusnya bangkit keempat malah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Dan dalam hal ini sudah tidak wajib mengikuti imam karena imam sudah salam, Ustaz Syihab sudah berdiri salat sendiri. Mafhum insyaallah? Bisa dipahami? Kasusnya sama dengan apa namanya yang dipraktikkan oleh Bapak Martopon dan Bapak Hakim tadi. Tapi kalau tadi kan tidak disebutkan bentuk kewajiban apa yang ditinggalkan. Kita hanya menyebutkan tadi ada kewajiban yang ditinggalkan. Di sini dua contoh sekaligus. Yang pertama kewajiban subhana rabbiyal azim, Yang ketiga karena lupa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertemuan lagi adalah khulasah. Di situ disebutkan wal khulasatu dan kesimpulannya. Kita baca sedikit sampai halaman 16. Wal khulasatu yatabayyanu lana mimma sabaqa, dan kesimpulannya dari pembahasan yang telah lewat jelas bagi kita, anna sujudas sahwi, bahwa sujud sahwi taratan yakunu qabla salam, kadang-kadang sebelum salam, wa taratan yakunu ba'dahu, dan kadang-kadang setelah salam. Ini kesimpulannya. Kemudian pada pertemuan besok akan disebutkan sujud sahwi sebelum salam itu di dua keadaan. Sujud sahwi setelah salam juga di dua keadaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.